Hey, Mas. Rokok dong. 300, Bang. Bang, ada sih kopi aja yang 4 ya. Oke, siap, Bang. Aku hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau jauh dari dirimu. Siapa aku mengadu? Pulang malu tak pulang rindu. Pulang malu tak pulang rindu. Karena nasib belum menentu. Ada siapa aku mengadu? Pulang malu tak pulang rindu. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan. Aku terus berjuang, pantang pulang sebelum menang. Oh, tapi ku galau, jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu? Lama ku tinggalkan kampung halaman, pergi pagi pulang pagi ku lakukan. Wahai kawan, tetap seperjuangan yang bernasib sama. Joget, nikmati, bernasib aja. Mau pulang malu, mau pulang malu, tak pulang-pulang rindu. Siapa aku mengadu? Pulang malu tak pulang rindu. Mau pulang malu tak pulang malu tak pulang rindu. Mau pulang malu tak pulang malu tak pulang malu tak pulang rindu. Siapa aku mengadu?